anak-anakku yang hebat. Jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dan juga nyanyian dengan judul Tata Cara Tanggap Gempa. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita dengarkan bersama. Pagi hari yang cerah di hari Minggu, Rizky dan Vino sedang bermain mobil-mobilan di ruang depan rumah mereka yang luas. Mobil-mobilan itu mereka buat sendiri menggunakan kulit jeruk bali. Ayo, Vin, kita balapan mobil. Ayo, pasti mobilku yang akan menang, Kak. Ngeng, ngeng, ngeng. Siap ya, Vin. Ayo kita hitung bersama. 1, 2, 3. Saat mereka asik bermain, Rizky merasakan guncangan yang semakin lama semakin kuat. Ha! Gempa! Gempa! Vino terkejut mendengar teriakan Rizky dan segera melempar mobilnya. Dia berlari ke arah Rizky dan mendekap Rizky karena ketakutan. Aku takut, Kak. Anak-anak, ayo, ayo, kita keluar rumah. Dengan cepat, ibu menggandeng Rizky dan Vino serta mengajaknya keluar dari rumah. Sampai di luar rumah, ibu menenangkan Rizky dan Vino yang masih ketakutan. Sudah, Nak. Jangan menangis ya. Kita sudah berada di luar rumah. Kita sudah aman sekarang. Aku takut, Bu. Jangan takut ya, Nak. Kalau terjadi gempa, kalian harus tenang. Dan kalian harus perhatikan tata cara tanggap gempa yang benar, ya? Anak-anakku yang hebat, demikianlah cerita dan nyanyian tentang tata cara tanggap gempa. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Anak-anak, kalau terjadi gempa bumi, kalian harus perhatikan tata cara tanggap gempa yang benar. Yang pertama adalah, kalian harus segera berlari keluar ruangan dengan tenang. Kemudian, jauhilah jendela yang berkaca dan benda-benda yang menggantung. Bila tidak bisa keluar, berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur yang kuat, atau berdirilah di pojok ruangan. Bila sedang berkendara, berhenti dan turunlah. Bila berada di pantai, berlarilah menjauh dari pantai. Anak-anak, kalian semua harus memperhatikan tata cara tanggap gempa. Apabila suatu saat terjadi gempa, maka kalian bisa menyelamatkan diri kalian masing-masing. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!